Bismillahirrahmanirrahim. Wa yafutu sujudus sahwi. Ini menjelaskan tentang habisnya kesunahan sujud sahwi. Jadi waktu kesunahan sujud sahwi bisa habis. Ada beberapa hal yang bisa menghabiskan. Yang pertama adalah insallama amdan. Bila seorang yang melakukan kesalahan, dia salam ya. Jadi mestinya waktu sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam dan dia salam. Dia salam dan salam itu dilakukan dengan sengaja. Ini termasuk sesuatu yang menghabiskan kesunahan sujud sahwi. Wa in qurbal faslu. Jadi kalau salam dilakukan dengan sengaja, ini tidak ada perincian apakah pemisah antara salam dan sujud sahwi itu dekat atau tidak. Jadi sengaja salam berarti sengaja menghilangkan kesunahan sujud sahwi. Au sahwan. Jadi sahwan ini adalah lawan dari amdan ya. Kalau salamnya sahwan, lupa, tidak ada kesengajaan, maka hal ini yang bisa menghabiskan kesunahan sujud sahwi hanyalah watola urfan. Watola ini fa'ilnya kembali ke fasal ya. Fasal. Jadi melakukan salam dengan lupa, lupa dalam arti sebenarnya dia memiliki rencana melakukan sujud sahwi, tetapi dia lupa melakukan salam. Orang yang seperti ini masih disunahkan melakukan sujud sahwi walaupun setelah salam, asalkan jarak antara dia salam dan melakukan sujud sahwi itu tidak tola, tidak lama. Jadi penggambaran seorang melakukan sujud sahwi setelah salam, penggambarannya adalah melakukan salam dengan lupa, akan tetapi jarak antara salam dan melakukan sujud sahwi itu jaraknya dekat ya, jaraknya dekat. Jadi kalau jaraknya jauh, watola urfan, ukuran jauh ini menggunakan ukuran uruf, adat kebiasaan, maka kesunahan sujud sahwi tidak bisa lagi dilakukan. Wa idza sajada sara aidan ila shalah. Bila seseorang melakukan sujud sahwi, maka dia kembali ke salat. Dia kembali ke salat. Dalam arti apapun larangan-larangan di dalam salat itu tidak boleh dilakukan. Walaupun prakteknya seperti tadi ya, walaupun prakteknya melakukan sujud sahwi setelah salam. Jadi sudah salam tapi lupa, kemudian melakukan sujud sahwi. Itu kalau kembali ke sujud sahwi berarti dia kembali ke sholat ya, walaupun sudah melakukan salam. Faya jibu, ini namanya fa' tafriq ya. Fa' tafriq itu fa' yang memperinci hukum sebelumnya. Jadi hukum sebelumnya adalah bila seorang sujud maka dia kembali ke sholat. Maka rinciannya atau penjelasannya, fayajibu ayyu'ida salam ya, fayajibu ayyu'ida salam. Jadi karena seorang yang melakukan sujud sahwi kembali ke sholat, maka dia diharuskan mengulangi salam. Walaupun melakukan sujud sahwi setelah salam karena lupa tadi, itu nanti saat akan ingin mengakhiri sujud sahwi harus kembali mengulangi salam. Karena tadi ya, karena seorang yang sujud sahwi berarti dia kembali ke sholat. Wa idza adzal imamu lazimal ma'muma as-sahya al-audu. Jika imam kembali sholat, kembali ke sujud sahwi ya. Jadi ada ini artinya kembali ke sujud sahwi. Jadi ada jamaah, imamnya sudah salam, tetapi imamnya kembali melakukan sujud sahwi. Jadi imamnya lupa salam, lalu dia kembali melakukan sujud sahwi. Maka seorang makmum yang sahi, yang lupa, dia diharuskan juga kembali. Jadi imam diharuskan mengikuti makmum, mohon maaf, makmum diharuskan mengikuti imam bila imam kembali melakukan sujud sahwi. Wa illa, bila makmum tidak melakukannya, maka batalat sholatuh, maka sholat yang dilakukan oleh makmum ini batal. Jadi domir sholatuhu, domirhu, ini kembalinya ke makmum. In ta'amada, batalnya sholat ini bila dilakukan dengan sengaja, dan juga wa'alima, dan makmum mengetahui hukum itu. Walau qomal masbuku liyutimma fayalzamuhul audu limutaba'ati imamih idza ada. Dan ini menjelaskan tentang keharusan makmum masbuk. Makmum masbuk artinya makmum yang tidak melakukan sholat bersama imam dengan sempurna. Jadi setelah imam salam, maka makmum masbuk ini menyempurnakan rokaatnya. Ya, jika makmum masbuk berdiri untuk menyempurnakan rokaatnya, lalu imamnya kembali, ya, imamnya kembali melakukan sujud sahwi, maka makmum masbuk itu juga diharuskan kembali. Fayalzamuhul audu, diharuskan kembali karena mengikuti imam. Limutaba'ati imamih idza ada, mengikuti imam bila imamnya kembali melakukan sujud. Karena tadi seorang yang kembali melakukan sujud, maka dia kembali ke sholat, ya. Jadi walaupun imamnya sudah salam, tapi dikarenakan dia melakukan sujud sahwi, maka imamnya kembali melakukan sholat. Tambihun, ini biasanya diartikan dengan pengingat, ya. Diartikan dengan pengingat, maksudnya catatan penting lah, ya. Lausa jadal imamu ba'da faragil ma'mum min muwafiki min aqalli tasyahudi wafaqahu wujuban fi sujud. Ini menjelaskan tentang makmum. Makmum yang sudah selesai membaca minimal tasyahud. Jadi sujud sahwi ini dilakukan setelah tasyahud, ya, karena tempatnya sebelum salam. Kalau ada imam yang sujud, sujud sahwi, sujud itu dilakukan setelah makmum muwafiq selesai. Muwafiq ini lawan dari masbuk, ya, lawan dari masbuk. Setelah makmum muwafiq selesai membaca minimal tasyahud, maka makmum muwafiq harus mengikuti imam di dalam sujudnya, ya. Jadi wafaqo ini, fa'ilnya wafaqo adalah makmum, maf'ulnya imam. Jadi makmumnya sudah selesai membaca tasahud, lalu imamnya sujud, maka makmum harus mengikuti imam melakukan sujud. Al-qobla akolihi. Nah, ini rincian kedua, ya. Kalau makmumnya belum selesai membaca aqallu tasahud, jadi domirhi kembali ke tasahud, maka makmum harus mengikuti imam, lalu dia kembali meneruskan tasahudnya. Taba'ahu juban thumma yutimmu tasyahudahu. Jadi kalau selesai melakukan tasahud, kalau selesai membaca tasahud, makmumnya langsung mengikuti imam. Tetapi kalau belum selesai membaca tasahud, makmumnya juga mengikuti imam. Lalu setelah sujud, tidak diperbolehkan langsung salam, tetapi makmumnya meneruskan bacaan tasahud yang belum selesai dibaca. ini agak panjang, ya. Walau syakka ba'da salam, wallahu a'lamu bisawabihi.